Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala fi kitabih al-wabil as-sayb wa qad mustila dhalika bi mithalin hasanin wa huwa thalathatu buyutin baitun al-maliki fihi kunuzuhu wa dakhairuhu wa jawahiruhu wa baitun al-'abdi fihi kunuzul 'abdi wa dakhairuhu wa jawahiruhu وليس فيه جواهر الملك ودخائره وبيت خال سفر لا شيء فيه فجاء لس ليسرق من أحد البيوت فمن أيها يسرق فمن أيها يسرق بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن الإخوة الكرام lanjutkan pembahasan kitab kita Al-Wabil Shayyib masih tentang perkara salat dan pada minggu yang lalu kita berbicara tentang pembagian hati ya dikaitkan dengan sholat, bahwasanya manusia dalam sholat memiliki ya tingkat dan perbedaan sesuai dengan hati yang mereka miliki. Ya, kita bahas kemarin ada tiga jenis hati. Yang pertama adalah hati yang tak ada padanya iman, tak ada padanya kebaikan sama sekali. Hati yang gelap. Inilah hati yang syaitan tak perlu mengganggu. Ya, pemilik hati tersebut dalam beribadah. Ya. Dia akan diceritakan bahwasanya orang-orang Yahudi merasa tak pernah terganggu dalam salatnya. Dalam ibadahnya. Karena syaitan tak perlu mengganggu mereka. Kenapa? Karena memang hati ini sepenuhnya adalah hati yang gelap. Ibadahnya semua tak ada yang benar. Karena hatinya telah menjadi sarang syaitan. Hati ini dikontrol oleh syaitan. Yang kedua, hati yang dalamnya ada cahaya iman. Yang cahayanya kadang-kadang hidup, tapi kadang-kadang kegelapan syahwat, hawa nafsu, ya, membuat hati ini menjadi redup. Maka hati ini adalah hati yang kadang-kadang syaitan masuk menguasainya, kadang-kadang syaitan tak mampu menguasainya keluar. Inilah hati yang kata Ibnu Qayyim fihi iqbalun wa idbar. Hati yang kadang terganggu karena syaitan masuk, kadang hati itu dapat mengusir syaitan dengan cahaya imannya. Tergantung mana yang mendominasi. Ya. Cahaya imannya kuat, maka syaitan jarang-jarang masuk. Bila cahayanya redup, lebih kuat didominasi oleh kegelapan, syaitan lebih sering masuk. Adapun yang ketiga adalah hati yang dipenuhi dengan iman. Hati yang tak ada lagi penghalang antara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada hijab. Hati yang tak ada padanya kegelapan sama sekali. Itu disebut bagikan lentera, ya. Yang lentera itu tak pernah bahan bakarnya habis kekeringan. Senantiasa bersinar, bercahaya. Sekiranya ada bisikan-bisikan syaitan mau mendekat, akan seketika dibakar. Kemudian memberikan perumpamaan hati ini dengan langit yang dijaga Allah daripada syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita ke langit. Maka Allah akan melempari syaitan tersebut dengan bintang-bintang. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati orang mukmin tentu lebih layak lagi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu kehormatan seorang mukmin lebih dahsyat daripada ya, kehormatan langit. Ya. Maka inilah hati yang tertinggi. Di hati ini bersarang iman, ma'rifatullah, tauhid, mahabbatullah dan segala macam perkara yang baik-baik. Maka hati ini akan dijaga. Sesekali saja syaitan itu bisa masuk, itu pun curi-curi. Kemudian akan diusir, ditendang keluar. Ya. Karena manusia bukan malaikat, sesekali kecolongan. Tapi seketika akan dia sadar, dia kecolongan. Ketika dia akan perbaiki benteng-bentengnya. Inilah tiga jenis hati. Begitulah hati manusia dalam sholat. Ya. Hati orang kafir yang tak pernah sholat, fasik, munafik, gelap. Hati orang-orang mukmin yang dalamnya ada cahaya iman, tapi juga dalamnya ada maksiat, ada syahwat, ya, ada hubbud dunia dan semacamnya. Maka hati ini syaitan fihi iqbal wa idbar, kadang datang, kadang pergi. Tergantung mana yang lebih kuat. Jika didominasi oleh cahaya, maka jarang-jarang syaitan datang. Jika didominasi oleh kegelapan, maka benar-benar syaitan lebih menguasainya daripada bisikan-bisikan malaikat. Kemudian pelajaran kita pagi hari ini, Ibnu Qayyim mengatakan waqad mutsila dzalika bimitsalin hasanin wa huwa thalathu buyutin. Perumpamaan tentang tiga hati ini bagikan perumpamaan tiga rumah. Baitun lil maliki, yang pertama adalah perumpamaan rumah milik seorang raja, istana milik seorang raja. Fihi kunuzuhu wa dhakhairuhu wa jawarihu. Dalam istana ini ada berbagai macam perbendaraan, permata, emas, perak, kekayaan, namanya milik raja, istana milik raja. Penuh dengan berbagai macam bentuk perhiasan. Yang kedua, wa baitun lil abdi fihi kunuzul abdi wa dhakhairuhu wa jawahiruhu Yang kedua adalah rumah milik seorang hamba. Ya, ada rumah raja, yang kedua rumah hamba. Dalam rumah tersebut juga ada sedikit daripada harta milik hamba tersebut. Ya. Dalamnya ada perbendaraan miliknya, dalamnya ada mungkin juga permata-permatanya, emas peraknya. Ya. Walaysa fihi jawahirul maliki wa dhakhairuhu. Dan dalam rumah ini tak ada perbendaraan raja dan segala macam kekayaannya, hanya kekayaan hamba saja. Bandingkanlah antara dua rumah ini, satu istana, satu lagi rumah hamba. Dalamnya memang masing-masing ada perbendaraan, tapi dapatkah disamakan antara perbendaraan yang dimiliki raja dengan hamba? Tentu berbeda. Wa baitun khalin sifrun la syai'a fihi. Yang ketiga adalah rumah yang kosong melompong, apapun tak ada padanya. Ini contoh tiga rumah. Maka beliau bertanya, pakai logika kalian. Faja'al lissu liyasriqa min ahadil buyut, famin ayyiha yasriq? Kalau andai kata pencuri diizinkan, ya, kalaulah buat pencuri datang untuk mencuri, kira-kira dia mencuri rumah yang mana? Ya. Apakah istana, dalamnya berbagai macam perbendaraan, ataukah rumah hamba, atau rumah kosong melompong, tak ada apapun padanya? Naam. Fa in qulta min al-baitil khali kana mahalan li'anna al-baitil khaliya laysa fihi shay'un yusraku. ولهذا قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن اليهود تزعم أنها لا توسوس في صلاتها فقال لا توسوس في صلاتها فقال وما يصنع الشيطان بالقلب الخراب. فإن قلت ديك أنك من جواب من البيت الخالي pencuri akan masuk mencuri rumah yang kosong melompong. Karena muhalan, mustahil. Ini rumah tak ada padanya apapun juga. Sebagaimana rumah-rumah ditinggalkan orang. Ya, di kampung-kampung banyak rumah kosong. Mungkin di kita pun banyak ruku-ruku yang kosong. Dalam ruku itu tak ada apapun juga. Ya, apa yang mau dicuri di sana? Dalam ruku itu mungkin yang ada yang membahayakan pencuri. Mungkin dalamnya ada kerajengking, dalamnya ada ular, semaknya tinggi. Mungkinkah pencuri masuk ke ruku-ruku yang seperti ini? Rumah-rumah yang kosong seperti ini? Jawabannya mustahil. Untuk apa payah-payah? Semua terbuka, tak ada yang menjaga. Tapi tak ada isinya apa mau diambil? Li'annal baitul khaliya laisa fi syai'un yusraq. Karena rumah kosong ini tak ada yang mau dicuri. Ini perumpamaan hati yang kosong daripada iman, cahaya. Ya. Tak ada padanya sedikit pun cahaya iman. Ilmu, ma'rifatullah kosong melompong. Inilah perumpamaan hati yang gelap. Tak ada padanya cahaya sama sekali. Hati orang kafir, musyrik, munafik. Karena itulah ditanyakan kepada Ibnu Abbas. Innal yahuda taz'umu annaha la tuwaswas fi salatiha. Orang-orang Yahudi, kata orang Yahudi, mereka mengklaim, mereka berkata, ya, bahwasanya mereka tak pernah terganggu ketika sedang salat sembahyang. Orang Yahudi merasa enggak pernah terganggu, kita begitu kuat terganggu. Bentar-bentar ya. Selalu hati untuk memelarikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kaum Yahudi tak terganggu hati mereka. Tak pernah mereka terganggu ketika salat. Kata Ibnu Abbas, "Wa ma yasna'u syaitan bil qalbil khirabi?" Setan itu membuat apa dengan hati yang sudah hancur binasa? Tak ada padanya apapun juga, apa yang mau dicuri? Karena itulah wajar mereka tak terganggu karena mereka tak perlu diganggu. Tak ada yang mau diambil oleh syaitan di sana. Semuanya enggak ada guna. Naam. Wa in kulta yasriku min baitil malik kana dhalika kal mustahilil mumtani fa inna alayhi min al harasi wal yazaki ma la yastati'u lis-sudunu wa minhu kayfa wa harisul malik bi nafsihi wa kayfa yastati'u lis kayfa wa harasahu kayfa huwa harasahu al malik al malik بنفسه الملك الملك بنفسه وكيف يستطيع لس الدنوى منه وحوله من الحرس والجند ما حوله وإن قلت kalau engkau berkata yasriqu min baitil malik malik pencuri itu akan mencuri dalam istana raja kana dzalika kal mustahil mumtani menurut logikaku itu pun hal yang sangat jauh mustahil tak masuk logika. Yang namanya kerajaan itu, rumah raja, tak akan mungkin sunyi tanpa ada penjaga. Rumah-rumah orang kaya saja, penjaganya berlapis. Apalagi rumah raja. Fa'inna alaihi minal harasi wal yazaki, ma la yastati'u lis-sudunu wa minhu. Begitu kuatnya, ketatnya penjagaan, pengawalan, sehingga tak akan mungkin ada kesempatan pencuri untuk bisa masuk ke sana. Ada mata-mata di mana-mana. Sebelum masuk istana sudah mendapati banyaknya tentara-tentara. Sebelum lagi masuk istana, di kampung-kampung sudah ada mata-matanya. Ya. Ma la yastati'u al-lisudunu wa minhu. Pencuri tak akan mungkin bisa. Jangankan masuk istana, dekat saja tak bisa. Ya. Kaifa wa harasahul maliku binafsihi. Apalagi jika ya rumah tersebut juga dijaga langsung turun tangan raja menjaganya. Tanpa dia saja rumah itu aman. Kenapa? Banyaknya malah tentara. Mata-mata. Bagaimana dia langsung turun tangan menjaga rumah tersebut? Ya, wa kaifa yastati'u lis-sudunu wa minhu? Bagaimana mungkin pencuri bisa mendekati istana tersebut? Wa haulahu minal harasi wal jundi ma haula. Sementara rumah tersebut di sekitarnya dipenuhi dengan bala tentara yang begitu banyak. Inilah perumpamaan hati orang mukmin yang sejati, yang hatinya penuh dengan cahaya iman. Setan itu tak akan bisa masuk ke sana. Dia akan terbakar sebagaimana maling tak akan mungkin masuk mendekati istana raja. Dia akan tertangkap, bahkan dia akan dihukum mati, akan digantung oleh sang raja. Coba-coba dekat saja, sudah banyak para pengawalnya akan mengambil dia, memenjarakannya dan seterusnya. Inilah perumpamaan hati orang mukmin yang sejati, yang sempurna imannya, yang sempurna cahayanya. Ibarat hati ini ketika salat, bagaimana setan akan mendekat? Ini setan, ini hati dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya telah penuh dengan berbagai macam iman, ma'rifatullah, kecintaan kepada Allah, ketakutan kepada Allah, ketergantungan kepada Allah, harap kepada Allah. Ya, hati ini tak akan mungkin terganggu lagi oleh syaitan. Kalaupun sesekali, jarang. Mungkin sesekali jamuan raja dibukanya istana untuk seluruh penduduk, pemukim, silakan nikmati jamuan ini. Kadang-kadang mungkin ada satu dua dari penduduk itu yang mencuri. Itu pun mencuri ala kadarnya. Begitulah kira-kira hati orang mukmin ini. Naam. Falam yabqa lil-lissi illa al-bayt ath-thalith fa huwa alladhi yasunnu alayhi al-gharah. Falyata'ammal al-labib hadha al-misala haqqa ta'ammuli walyanzilahu 'ala al-qulubi fa innaha 'ala minwalihi. Falam yabqa lil-lissi illa al-bayt ath-thalith. Maka tak ada kemungkinan bagi pencuri itu untuk masuk mencuri, merampok, mengambil kecuali daripada rumah yang ketiga. Rumah hamba. Namanya hamba saya. Fahuwa alladhi yushannu 'alaihi al-qara. Ini yang dapat ya pencuri itu masuk ke dalamnya karena penjaganya tak ketat. Ya. Bagaimana kita ketahui rumah-rumah yang tak penjagaannya ketat, rumah-rumah sebagian orang yang susah, jangankan dia untuk membuat jeruji besi. Untuk hidup satu bulan saja biar berat. Jendelanya pun tak dikasih apa? Jeruji. Kenapa kau tak pasang jeruji besi ini? Alah, makan kau aja pun payah. Ya. Hartanya ada, ada, tapi handphonenya handphone jadul. Itulah kira-kira. Ya. Ini yang mungkin diambil maling. Kadang-kadang apa yang diambil? Kadang-kadang sampai ya, gas itu pun diambil maling gas. Apa mau dicuri intan permata? Mana ada intan permata? Kalau intan permata ada enggak kayak gitu rumahnya. Ini perumpamaan saja. Ya, sebentar diginikan sama maling itu, udah terbuka pintu ambil. Ya, dicongkelnya sedikit udah masuk, enggak payah. Tidak ada penjagaan yang ketat. Inilah yang mungkin dimasuki maling. Hati inilah yang mungkin dimasuki syaitan. Rapuh, tak kokoh, tak kuat penjagaannya. Ya, 5 menit habis semua yang terdapat dalam rumah itu yang dianggap maling berharga. Habis semua batu-batu cincin pun diambil. Apa yang bisa diambil, diambil. Dikira maling itu batunya batu permata, padahal batu biasa. Ya. Falyata'ammal al-labibu hadzal mithala haqqa ta'ammul. Hendaklah orang yang berakal mencermati perumpamaan ini dengan sebenar-benarnya. Wal yunzilhu 'alal qulub. Hendaklah dia ya, mengkiaskan hati-hati tadi kepada tiga rumah ini. Fa inna 'ala min wali, sesungguhnya begitulah kira-kira hati ini. Ya, hati yang tak kuat penjagaannya, tak kokoh, dalamnya ada sedikit harta ya. Sebagaimana rumah apa tadi? Rumah apa? Hamba. Ini yang mungkin dicuri. Rumah raja, jangankan mau mencuri rumah raja, dekat saja sudah kena tangkap. Nah, inilah hati seorang mukmin yang kokoh imannya, kuat sempurna imannya. Dan yang ketiga, rumah yang kosong, tak ada penjaganya. Inilah hati orang-orang munafik, kafir, musyrik. Naam. Wa qalbun khala min al-khairi kullihi wa huwa qalbul kafiri wal munafiki. Fadhalika baitus syaitan qad ahrazahu li nafsihi wastautanahu wattakhadahu sakanan wa mustaqarran. Fa ayyu syai'in yasriku minhu wa fihi khazainuhu wa dakhairuhu wa syukukuhu wa khayalatuhu wa wasawisuhu. Qalbun khala min al-khairi kulli, rumah yang tak ada padanya kebaikan sama sekali. Tengok ruku-ruku yang ditinggalkan itu, tak ada laku. Kadang-kadang jadi tempat siapa? Kelandangan. Ya tidak. Banyak ruku-ruku itu ya, tak laku. Ditinggalkan oleh pemiliknya, dijual pun tak laku, mau dipindah tangankan tak laku. Akhirnya rumah itu ditinggali saja, ruku-ruku ditinggali. Siapa yang tinggal di sana? Kaum gelandangan. Kata mereka, daripada payah kami cari-cari tenda, ini ada ruku kosong. Masuklah mereka di sana. Ya, gelandangan ini punya harta enggak? Punya juga. Apa? Macam-macam lah. Yang ngamen tentu ada sedikit alat-alat musiknya. Ya, mungkin ada gitarnya atau apa. Tergantung lah. Mungkin di sana ada baju-bajunya, ya, baju gantinya, semacam. Mungkin ada periuknya. Nah, mereka juga manusia, mereka butuh sarana. Tapi itulah, ya. Maka kata beliau, wahwa qalbul kafiri wal munafik. Inilah rumah yang kosong, dialah merupakan hati orang kafir, hati orang munafik. Fadzalika baitus syaitan, ini rumah-rumah syaitan. Tak ada padanya peraturan lagi, tak ada padanya yang namanya penegakan syariat, batasan, tak ada batasan. Ketengoklah bagaimana mereka kadang-kadang rumah-rumah dijadikan sebagai tempat kumpul kebu, na'udzubillah min dzalik, tempat untuk nyabu, tempat untuk, bayangkan aja lah rumah seperti ini. Ya, kumuh, tak ada aturan di sana, tak ada sama sekali penjagaan. Subhanallah. Kau lihat rumahnya kayak rumah hantu, karena orang dalamnya juga mirip. Subhanallah. Ini tak akan mungkin terpikir maling untuk mencurinya. Bahkan maling sudah menguasainya, meletakkan di sana barang-barangnya. Ya, kunci-kunci untuk malingnya taruhkannya di sana. Subhanallah. Hasil daripada menggondol orang punya taruhkan di sana. Ya. Qad ahrazahu li nafsihi wastautanah. Inilah rumah yang dikuasai oleh syaitan, ditempati oleh syaitan. Wattakhadahu sakanan wa mustaqarran. Di sanalah dia bernaung, di sanalah dia bertempat tinggal, di sanalah dia beristirahat. Fa ayyu syai'in yusraqu minhu. Maka apa yang mau dicuri daripada rumah semacam ini? Ya. Wa fihi khazainuhu wa dhakhairuhu. Rumahnya lengkap, dalamnya ada perkakas milik syaitan tersebut. Ya. Tentunya beda perkakas milik syaitan. Perkakas pencuri beda dengan perkakas raja. Yang dibutuhkan pencuri kunci T misalnya untuk mencuri, itulah perkakas rumahnya. Ya. Maka rumah tersebut dalamnya terdapat berbagai macam bentuk, sukukuhu khayalatuhu wasawisuhu, dipenuhi dengan berbagai macam keraguan, was-was, hayalan-hayalan. Rumah seperti ini dikuasai syaitan. Sebagaimana hati-hati Yahudi dikuasai syaitan. Untuk apa lagi mereka diganggu dalam salat mereka, sudah rusak semuanya. Ya. Tak ada lagi yang mesti dibenahin. Beginilah perumpamaan hati kafir, hati fasik, hati orang munafik. Naam. Wa qalbun qad imtana'a min jalalillahi azza wa jalla wa 'azamatihi wa muhabbatihi wa muraqabatihi wal haya'i minhu. Fa ayyu syaitan yajtari'u 'ala hadzal qalbi wa in arada sarqata syai'in minhu famada yasrik. Wa ghayatuhu an yadfara fil ahayini minhu bi khatfatin wa nahbatin tahsulu lahu ala ghirratin minal abdi wa ghaflatin la budda lahu minha, id huwa basharun wa ahkamul bashariyah جارية عليه من الغفلة والسهو والذهول وغلبة الطبع. وقلب قد امتلأ من جلال الله. Adapun yang kedua, yang kontras kebalikannya adalah hati yang dipenuhi padanya pengagungan terhadap Allah Azza wa Jalla wa azamatih. Dia mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala wa mahabbatih, dipenuhi dengan kecintaan kepadanya wa muraqabatih, selalu merasa diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, wal haya' minhu, hati yang dipenuhi dengan rasa malu daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa ayu syaitan najtari'u ala hadzal qalbi, syaitan mana yang berani ganggu-ganggu hati semacam ini? Wa in arada sariqata minhu syai', pemata yasrik, kalau syaitan itu mau mencuri, apa yang terdapat dalam hati itu, apa yang mau dia curi? Waghayatuhu, paling-paling, ya, maksimal yang bisa dikerjakan oleh pencuri itu, an yadhfara fil ahayyin minhu bi khatfatin wa nahbatin tahsulu lahu ala ghirratin min al-'abdi wa ghaflah. Paling-paling sesekali saja penjaga tidur misalnya. Bisa enggak penjaga sana tidur? Bisa. Ketika tidur penjaga, masuk dia. Ya. Bisakah dia mencuri? Bisa, tapi peluang sedikit. Ketika lengah. Ya. Itu pun tak banyak. Bi khatfatin, paling apa yang bisa diambil, takkan mungkin dia kuasai istana, mustahil. Paling-paling apa yang dapatlah. Ya, apa yang dapat? Tak bisa masuk istana, ada yang luar istana, apa yang kira-kira berangkat, berharga dianggap, diangkut. Jangankan masuk istana. Subhanallah. Ya. Wa nahbatin tahsalu ala ghirratin minal abdi. Kadang-kadang hamba itu lengah, lalai. Kita manusia. Kadang-kadang penjagaan tak kuat. Ya. Sesekali saja. Labuddalahu minha, yang namanya manusia, pasti kadang-kadang lalai. Ketika itulah dia bisa ambil, ketika lalai. Kenapa? Idh huwa bashar, karena hamba itu manusia. Kita ini makhluk, lemah. Wahkamul bashariyati jariyatun alaihi. Yang namanya manusia tentu sifat-sifat kemanusiaan ada dia bawa. Apa itu sifat manusia? Lupa. Kadang-kadang lengah. Kalau lihat kadang-kadang, subhanallah. Al-Guju, apa namanya, bodyguard. Kemana-mana dengan pistolnya untuk mengawal. Ya, orang yang dikawal. Lalai dia capek, diletakkan pistolnya. Subhanallah. Diambil sama anak kawan, dia tak tahu ini pistol beneran. Diambil anak kawan, tembakkan adiknya sendiri. Mati. Subhanallah. Lalai enggak ini? Lalai. Dianggap biasa, aku sholat, aku letakkan pistol aman saja. Ini menyesi kaidah. Tak boleh itu diletakkan kapan pun juga. Ketika aku pergi kemana-mana. Lalai dia. Dianggap, ah biasa ini enggak. Biasa-biasa letakkan. Dia ambil zaman anak. Tembakannya dia meletus. Mati. Lalai. Ya. Wa ahkamul basyariyati jariyatun alaihi. Namanya sifat-sifat kemanusiaan akan senantiasa dia bawa. Ada padanya minal ghaflati wasahwi, lalai. Lupa. Kadang-kadang kita lupa. Udah dijaga kali pun kantong tuh, dijaga dompet tuh. Kadang-kadang masuk kamar mandi umum, lupa meletakkan dompet tersebut. Memenuhi kantong, letakkan di tempat. Ya, yang bisa diletakkan. Lupa, tinggal. Ketika itu baru hilang. Lalai. Ya. Wadzuhul wa ghalabati taba', inilah kebiasaan manusia, tabiat manusia. Lalai, lupa. Naam. Wa qad dhukira an Wahb bin Munabbih rahimahullahu ta'ala annahu qala fi ba'dil kutubil ilahiyyati laysat askunul buyuta. Lastu askunal buyuti. Lastu askunul buyuta wala tasauni wa ayyu baitin yasauni wassamawatu khaswu kursiyi walakin ana fi qalbil mu'mini alwadi'i attariki likulli shay'in siwaya. Dan telah disebutkan dari Wahb bin Munabbih rahimahullah ta'ala, dia pernah berkata, fi ba'dil kutubil ilahiyah, ada termuat dalam sebagian ya kitab-kitab terdahulu, mungkin riwayat-riwayat daripada Bani Israel, riwayat-riwayat daripada umat terdahulu, kitab terdahulu, mungkin termuat dalam kitab-kitab terdahulu. Ya, Allah berfirman, ini namanya Israiliyat, ya, Israiliyat. Dalam Islam Israiliyat jika tak berkaitan dengan hukum, ya, hanya berita saja dan Quran tidak mengkonfirmasinya dengan mendustakan ataupun dengan membenarkan, dia boleh diriwayatkan. Ya, lastu askunul buyuta, kata Tuhan, aku tidaklah mendiami hati-hati manusia. Wala tasauni, tak akan mungkin muat hati itu dengan diriku yang begitu besar, karena Allah Maha besar. Wa ayyu baitin yasauni was samawati hashu kursi, bagaimana mungkin ada rumah yang dapat ya menampungku, padahal langit itu seluruhnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursiku. Walakin ana fi qalbil mu'min, tapi aku ada dalam hati seorang mukmin. Al-wadi'u at-tariku li kulli syai'in siwaya, yang meninggalkan segala sesuatu selain daripada saya. Aku akan bertempat di hati-hati orang mukmin semacam ini. Ini daripada kitab-kitab terdahulu. Ya. Naam. Wa hadha ma'na al-asar al-akhar, ma wasi'atni samawati wala ardi wa wasi'ani qalbu 'abdi al-mu'min. Bagaimana perumpamaan ini juga terdapat dalam asar lain dari kitab-kitab terdahulu Israiliyat. Allah mengatakan, ma wasi'ani samawati wal ardi, langitku dan bumiku tak dapat menampungku. Wa wasi'ani qalbu 'abdil mu'min, tapi hati hambaku yang mukmin mampu menampungku. Naam. Wa qalbun fihi tauhidullah ta'ala wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal imanu bihi wat tasdiqu bi wa'dihi wa wa'idihi wa fihi shahawatun nafsi wa akhlaqiha wa dawa'i al hawa wat tabai. Naam. Wa qalbun fihi tauhidullah ta'ala, hati yang dalamnya ada tauhidullah, ada ma'rifatullah, ada kecintaan kepada Allah, ada iman, ada pembenaran, membenarkan semua janji-janji Allah, ancaman Allah SWT. Dan hati ini juga terdapat syahwat, syahwat diri, akhlak, kebiasaan, perangai. Dan hati tersebut juga dalamnya ada berbagai macam motivator atau pendukung untuk melampiaskan hawa nafsunya dan tabiatnya. Naam. وقلبٌ بين هذين الداعيين فمرة يميل بقلبه داعي الإيمان والمعرفة والمحبة لله تعالى وإرادته وحده، ومرة يميل بقلبه داعي الهوى والشيطان والتباع، فهذا القلب للشيطان فيه مطمع وله منه منازلات ووقائع، ويؤتي الله النصر لمن يشاء. Waman nasru illa min indillahi al-azizil hakim. Ya, jadi beliau menyebutkan hati orang mukmin adalah hati yang dipenuhi dengan iman, mahabbah, kecintaan kepada Allah, membenarkan janji-janjinya. Ya. Inilah hati yang tidak akan dapat dikuasai oleh syaitan. Adapun yang kedua, hati dalamnya ada iman, ada kecintaan kepada Allah, ada kerinduan kepadanya, membenarkan janji-janjinya. Ya, tapi hati ini kadang-kadang lalai, lengah, dan dalamnya ada syahwat. Ya, kadang-kadang peranginya buruk, keburukan dirinya kadang-kadang muncul. Ya, ini hati orang mukmin. Dan hati yang sama sekali dalamnya tidak ada itu semua, itulah hati orang kafir. Ya, yang mungkin dimasuki oleh syaitan adalah hati yang ini, wa qalbun baina hadaini da'iyya, ini antara dua seruan ini. Famarratan yamilu biqalbihi da'il iman wal ma'rifah, kadang-kadang dia lebih dominan mendengarkan seruan iman ya dan ma'rifatullah, kecintaan kepada Allah ya, dan kadang-kadang dia murni menginginkan Allah Subhanahu wa taala semata, kadang-kadang hati ini cenderung mengikuti hawa nafsunya, mengikuti syaitan, mengikuti tabiatnya. maka hati inilah yang syaitan itu tergerak untuk berusaha menguasainya. Dan hati inilah yang akan syaitan berusaha untuk mengambilnya, memilikinya. Ya, tentunya syaitan akan terus berperang untuk menguasai ini dengan bisikan-bisikan daripada malaikat. Ya, karena masih ada iman, masih ada cahaya. Kadang-kadang syaitan terbakar menjauh, kadang-kadang lemah cahaya, syaitan menguasainya. Ya, yu'tillahu an-nasra liman yasha, dan ujungnya semua terpulang kepada Allah. Allah akan berikan kemenangan kepada siapa yang dikehendaki. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Tidaklah kemenangan itu kecuali datang daripada Allah, Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Naam. Wa hadha la yatamakkanu asy-syaitanu minhu illa bima 'indahu min silahihi. Fayadkhulu asy-syaitanu ilayhi fayajidu silahahu 'indahu fayakhudhuhu yuqatiluhu bihi. Fa inna aslihatahu hiya asy-syahawatu was-subuhatu wal-khayalatu wal-amani al-kadhiba. وهي في القلب فيدخل الشيطان فيجدها عنده فيأخذها ويسول بها على القلب فإن كان عند العبد عدة عتيدة من الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليها إن تصف من الشيطان وإلا فالدولة لعدوه عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإذا أذن العبد لعدوه وفتح له باب بيته وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به فهو الملوم. أمين. فنفسك. فنفسك لوم ولا تلوم المطايا ومد كمدا فليس. ومد كمدا فليس لك اعتذار. وهذا لا يتمكن الشيطان منه إلا بما عنده من سلاحه. يا. Maka syaitan itu tidak akan mampu menguasai rumah tersebut kecuali dengan apa yang dimiliki daripada senjatanya. Fayadkhulu syaitanu ilaihi fayajidu silahahu indah. Inilah hati yang dikuasai syaitan, yang dia menempatkan padanya senjatanya. Uyuqatilu bihi, bahkan dia masuk ke rumah tersebut, hati yang kosong ini, dia akan ambil seketika semua peralatan-peralatan miliknya untuk memerangi pemilik hati ini. Fa inna aslihatahu hiya syahwat was subuhat, sesungguhnya ya yang menjadi perkakas syaitan yang dengannya dia menguasai pemilik tersebut adalah kecenderungan kepada syahwat, maksiat, dan kecenderungan kepada subuhat, bid'ah. Inilah senjata syaitan itu, dengan itulah dia akan menguasai hati. Ya, dia lihat ada kecondongan kepada syahwat, dia masuk ke sana, terganggulah dalam salat. Dengan berbagai macam syahwat, terganggulah dalam syubhat. Semuanya ini penyakit, ada syahwat, ada syubhat. Ya. Yang ini penyakit-penyakit yang dipahami manusia, ini syahwat. Adapun syubhat penyakit yang tak diketahui manusia. Dia kira sedang dalam kebaikan. Subhanallah. Ketengoklah syubhat mengerikan. Alhamdulillah min dhalik. Dari syubhat orang bisa melakukan segala hal, mengabui santri-santrinya. Ini ilmu metafisika, ini ilmu itu, ini ilmu itu, kau ikut saya nih. Dah masuk, lucuti semua pakaianmu, dizinahi. Ini apa kira-kira? Gabungan syahwat dengan syubhat. Subhanallah. Berkedok agama padahal melampiaskan syahwatnya. Kenapa bisa terjaring manusia ke sana? Gara-gara syubhat. Dianggap ini wali, ini roh sakti ini. Padahal gundurwo. Subhanallah. Kena syahwat, kena syubhat. Inilah senjata syaitan. Wal khayalat, wal amanil kadhibah. Dalamnya penuh dengan khayal-khayal. Mimpi-mimpi, ambisi-ambisi. Ya wahya fil qalbi. Dan itu semua ada dalam hati. Fayadukhulu syaitan. Fayajiduha indahu. Syaitan masuk. Dia dapati semua perkakas yang ada di sana. Fayakhudhuha wa yasulu biha al-qalbi, maka senjatanya itulah yang digunakannya untuk memerangi hati ini, apa? Syahwat syubhat. Karena tak dijaga. Ya, fa in kana 'indal 'abdi 'uddatun 'atidatun min al-iman, jika hamba ini punya bekal kuat berupa iman, tuqawimu tilkal 'uddah wa tazidu 'alaihi, dia akan dapat mengalahkan ya perkakas syaitan ini berupa syahwat dan syubhat, bahkan mendominasi lebih daripada apa yang dimiliki oleh syaitan. Ya, intasafa minas syaitan, pasti dia akan menguasai syaitan. Wa illa fadaulatu li'aduhi alaih, kalau tidak maka sebaliknya musuhnya akan menguasainya. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Fa idza adzina al-'abdu li'aduhi, jika hamba mengizinkan musuhnya untuk menguasainya, wa fataha lahu baba baitihi, bahkan dia bukakan pintu rumahnya, ya, wa adkhalahu alaihi, bahkan dia perintahkan masuk musuhnya ke dalam, wa makkanahu minas silah, bahkan dia katakan ni ambil semua persenjataan, yuqatiluhu bihi, yang akan digunakan untuk meranginya. Fahuwal malum, hamba inilah yang salah. Kita yang membukakan hati kita kepada syahwat dan syubhat, kita yang memerintahkan syaitan masuk ini ambil. Panafsaka lum, maka celah dirimu. Wala talumil mataya, jangan kau celah, ya, tunggangan manusia, jangan kau celah milik manusia. Wamut kamadan, maka matilah engkau dalam keadaan penyesalan. Falaisa laka i'tidharu, tak ada uzur bagimu, karena engkau memang membukakan bagi hatimu itu sendiri pintu terbuka untuk syaitan menguasaimu. Wallahu ta'ala alam. Demikian ikhwati fillah, insyaAllah minggu akan datang, kalau kita masih ada umur, kita akan lanjutkan kepada fasal berikutnya, ya, tentang perintah puasa dan semacamnya. Kita sudah membahas tentang perintah salat. Wallahu ta'ala alam.